Kita teruskan kajian kita masih pada pembahasan kitab Kitabul Jami' dari Kitabul Mu'arom tentang masalah bab zuhud dan wara'. Baik, sebelum berlanjut, kemarin dalam catatan kami disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang hukum khamr. Nah, soal hukum khamr. Takwili nomor satu. Hukum khamr. Ulang. Baik, nomor dua. Hukum khamr. Baik, apa hukumnya? Nggak ikut. Nomor tiga. Hukum khamr. Kalau sudah orangnya nggak ada, berarti geser tempat duduknya harusnya, gitu kan? Sudah positif nggak balik. Hukumnya haram langsung gitu saja, rinciannya. Apa rinciannya kemarin? Menurut siapa haram? Khamr yang dibuat dari anggur. Nah, apa hukumnya? Ya? Sedikit haram kalau banyak tidak? Atau sebaliknya? Banyak haram kalau sedikit tidak? Itu ada kitabnya tuh. Haram sedikit atau banyak menurut ittifaq. Ittifaq ulama. Kalau yang dibuat dari selain anggur. Tadi dari anggur. Yang dari selain anggur. Kalau enggak mabuk kan? Tidak haram. Menurut siapa itu? Kalau mabuk kan haram, kalau tidak mabuk kan tidak haram. Itu menurut siapa? Catatan kakinya ada di bawah itu. Belum bisa baca. Ahnaf. Ahnaf itu madhab Hambali, apa? Hanafi. Baik, Idris. Tawarruk, apa pengertiannya kemarin? Gambaran tawarruk bisa mengungkapkan ulang tidak? Edat nomor satu tentang tawarruk, pengertiannya bagaimana? Dengan contoh gitu ya. Nomor satu enggak ada. Nomor dua. Nah, apa tawarruk? Dengan contoh boleh. Langsung dengan contohnya. Tawarruk itu maksudnya bagaimana gitu. Bisa? Belum bisa? Nomor tiga. Bisa menyebutkan? Belum bisa juga? Nomor 4? Bisa? Masa gak bisa? Nomor 5? Bisa? Tawarruk, contohkan atau memberi penjelasan? Belum bisa? Nomor 6? Nomor 6, bisa? Lihat itu, nomor 7. Gak bisa? Belum bisa ya? Tapi siapa yang bisa menggambarkan tentang tawarruk dan gak boleh itu? Siapa yang bisa? Belakang mungkin bisa, belakang sana. MD1 bisa? Sisa idat ada yang bisa? Sisa takwili? FDW 3 ada yang bisa? TD yang bisa? Tawarruk. Ah, sebutkan. Langsung dengan terjemahnya saja, biar cepat Indonesianya. Caranya gimana atau bentuknya gimana itu? Jelas. Harganya kontan, yes, kontan. Terus baik Hasan barakallahu fikum, iya jazakumullahu khairan, ijlisu. Lebih lengkap lagi, contoh yang lebih mudah lagi. Jadi orangnya sama, enggak berubah. Dua orang yang terasing itu sama. Dari si penjual pembelinya adalah apa? Sama. A dan B, misalnya. Tujuan A sebenarnya bukan untuk beli barang, bukan. Tapi ingin dapat uang, A. Maka harus pergilah dia ke B. Aku beli gelas sebenarnya. B jawab harganya 5.000. Ya, enggak apa, mau. Setelah itu, A langsung jual lagi gelas yang... Ditekapi dengan tadi itu nyatanya. Saya bayar seminggu lagi. Harganya berapa? 5.000. Tamal baik, sudah. Tulis. Si A punya hutang senilai 5.000 rupiah. Waktu itu juga, sudah. Tadi sudah tamal baik, sudah sempurna ya. Saya jual gelasku ini ke kamu. Berani enggak beli 4.000? Oke, enggak apa-apa, tak beli 5.000. Tapi kontan, kata A. Ya, kasih uang 4.000. Terus sudah, akhirnya gelasnya diserahkan ke B lagi. Nah, itu khilaf sebenarnya. Ya kan? Khilaf. Padahal dia punya hutang berapa tadi? 5.000. Tapi kan pulang dapat uang, kan dapat gelas. Tujuannya apa? Uang. Walaupun 4.000 enggak apa-apa lah. Bayar hutang nanti minggu depannya berapa? 5.000. Tapi pulang bawa uang 4.000. Baik. Kalau tujuannya adalah uang. Dan jualnya ke orang yang sama. Itu yang tidak dibolehkan. Kalau jualnya ke tempat lain, itu lain lagi untuk usaha, lain. Kalau ini sebenarnya tujuannya lah uang. Bukan untuk berdagang, bukan. Kalau untuk berdagang, dijual ke tempat lain, walaupun rugi, enggak masalah, boleh hukumnya. Dan tadi masih hutang. Kulahnya masih hutang, dijual ke tempat lain, walaupun harganya agak murah, tapi apa? Dia dapat uang cash, kan? Dapat uang cash. Kalau untuk berdagang itu boleh. Baru kalau berikut demikian, saya menjelaskan. Berikutnya merangkai kata wal mustabihat. Baik. Kata al mustabihat. Jadi jual beli yang tadi itu kan warok itu termasuk samar-samar gitu. Sebagian orang menganggap itu menganggapnya boleh, padahal tidak boleh. Yang benar tidak diperbolehkan. Masuk dalam hal mustabihat samar-samar adalah ditinggalkan. Qaluhu wal mustabihat penjelasannya. Qaidatul mustabih ya makhtalafa ulama fihi. Perkara yang samar ialah perkara yang diperselisihkan ulama hukumnya, halal atau haramnya diperselisihkan oleh para ulama. Hada tafsirul Imam Ahmad. Inilah penafsiran Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kesamaran yang diperselisihkan ulama tentang hukum halal dan haramnya, itulah perkara yang mustabihat. Famakana bayinan fi hillihi au tahrimihi wa makhtalafa fil ulama fa huwa mustabih. Itu semacam ada kalimat yang terbuang gitu loh. Nah, kalau terjemahkan letter ya enggak nyambung. Kalau terjemahkan ada pun yang jelas halalnya atau haramnya itu enggak masuk di sini gitu. Enggak masuk mustabihat. Ada kalam yang termahdzub. Kemudian dan yang dimaksud ulama itulah yang termasuk mustabihat baru terusnya. Lakinnakum ta'lamun anal khilaf yakunu dha'ifan fa yakunu istibau dha'ifan. Dan kau telah mengetahui sesungguhnya persisian dalam masalah perkara itu samar atau tidak adalah apa? Ada kelemahannya, kedhaifannya, perselisihannya. Demikian itu terjadi kenapa? Waqad yakunu qawiyan fa yakunu istibah qawiyan. Yang lemah tadi karena ulama yang berbicara tentangnya mungkin dalil yang dibawakan sudah ada dalil yang rajih, ini termasuk hal yang haram. Dia belum tahu yang dari yang rajih yang menyatakan haram belum tahu. Sehingga bagi dia masih sama. Sehingga bisa padanya dianggap lemah. Begitu. Dan terkadang kuat usianya. Sama-sama dalilnya kuatnya. Ternyata satu dalil sudah dimansuh tapi belum diketahui oleh si yang lain. Sama-sama kuat tapi sudah dimansuh misalnya. Tapi yang lain belum mengetahui. Sehingga cukup kuat usianya. Barakallahu fikum. Kita teruskan. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala wa hasil amri, kesimpulannya dari pembahasan yang telah lalu disimpulkan oleh beliau, annallaha ta'ala anzala ala nabihi al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada nabinya kitab, yakni Al-Quran ini. Wa bayyana fihi lil ummati ma yahtaju ilaihi min halalin wa haramin. Dan nabi, nabi atau dan Allah wali dokter yang dekat itu Nabi. Dan Nabi SAW telah menjelaskan kepada umat ini apa-apa yang umat butuhkan dari yang halal dan dari yang haram. Atau dokternya kepada Allah bisa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada umat ini apa-apa yang umat butuhkan dari yang halal dan yang haram. Kama qala ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Kitab yang menjelaskan terhadap segala sesuatu. Nanti ada i'rabnya yang berbeda, meng-i'rab kata tibyanan di i'rab apa ada di bawahnya. Sebelum berlanjut untuk memudahkan dalam memahami ini, kita lihat tafsirnya surah An-Nahl ayat 89. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa qawluhu wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab yang menjelaskan terhadap segala sesuatu. Apa saja yang dijelaskan fi usuliddin wa furu'ihi, dalam masalah pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Nah, sudah ada penjelasannya semuanya. Pokok-pokoknya dan cabang-cabangnya. Wa fi ahkamid dharain, juga dalam masalah hukum-hukum di dua negeri, dunia dan akhirat. Agar kita bisa berbahagia bagaimana? Sudah Allah terangkan menempuh jalan-jalan kebahagiaan dunia dan akhirat, hukum-hukumnya. Wa kullu ma yahtaju ilaihi al-ibad, segala sesuatu yang hamba butuhkan. Sudah Allah jelaskan. Segala sesuatu yang hamba itu butuhkan sudah dijelaskan semuanya. Fa huwa mubayyinun fihi atama tabyin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sesempurna penjelasan padanya di kitab ini, di dalam Al-Quran ini. Fi alfadhin wadhihah, dengan lafaz yang jelas. Dengan lafaz yang jelas. Wa ma'anin jaliyah, makna yang agung, yang mulia. Hatta innahu ta'ala yusni fihil umur al-kibar allati yahtajul qalbu limururiha alaihi kullu waqtin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulang, dua kali kan, atau mengulang pada kitab tersebut perkara-perkara yang besar itu diulangi. mendobelkan penjelasannya. Yang hati membutuhkan untuk melangsungkannya atau melewatinya di segala waktu. Kapan saja hamba butuh membuka Al-Quran, mengulang penjelasan yang ada, insya Allah didapat penjelasan padanya. Wa i'adatuha fi kulli sa'atin, dan Allah Subhanahu wa taala mengulanginya pada setiap waktu. Wa yu'iduha wa yubdiha bi alfadin mukhtalifatin wa adilatin mutanawwi'atin. Harus diperkuat lagi. Allah mengulanginya. Allah mengawalinya, memulai yang baru dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda. Dan dalil-dalil yang beraneka ragam. Contoh lafaz saja, kadang ada yang wa aqbala ba'duhum, ada yang wa aqbala. Di sana ada yang fa aqbala, ya kan? Beda-beda sedikit huruf. Atau innallaha huwa rabbi, ada huwa rabbinya. Tempat lain innallaha rabbukum, enggak ada rabbinya misalnya. Beda-beda lafaz sedikit. Dan si hafalan itu penting membedakan. Di surat ini pakai huwa, tempat lain tidak pakai huwa misalnya. Litastaqira fil qulubi fatusmiru minal khairi wal birri, agar kokoh penjelasan tersebut atau dalil-dalil tersebut di dalam hati sehingga membuahkan kebaikan. Al khair wal bir semakna membuahkan kebaikan. Bihasbi thubutiha fil qalbi, sesuai dengan kokohnya penjelasan tersebut di dalam hati manusia. Sekian banyak ilmu tentang Islam, akam-akam dan seterusnya, seberapa yang kokoh yang diingat oleh manusia akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa hatta innahu ta'ala yajma'u fil lafzi al-qalili al-wadihi ma'ani katsirah. Bahkan atau sampai-sampai Allah kumpulkan dalam lafaz yang sedikit yang jelas, sekian banyak makna. Tentunya ini ahli tafsir yang bisa mengungkapkan. Yakunu labdu laha kal qaidati wal asasi. Maka jadilah lafaz di dalam Al-Qur'an tersebut seperti sebuah kaidah dan pondasi. Kaidah dan pondasi. Wa tabara hadza bil ayati allati ba'da hadhil ayah. Bahkan bisa diambil pelajaran ayat yang ada di ayat ini dengan ayat yang setelahnya ini. Digabungkan maka semakin banyak faedahnya. Ini ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan dan seterusnya di bagian bawah. Dengannya seorang memiliki pelajaran yang banyak. Wa ma fiha min anwa'il awamiri wa nawahi allati la tuhsa. Di dalam kitab juga atau dalam Al-Qur'an ini atau dalam ayat ya, fiha terdapat berbagai macam perintah-perintah dan larangan-larangan yang tidak terbatas. Sangat banyaknya di Al-Quran, di ayat-ayat yang ada ini, tentang perintah-perintah dan larangan-larangan. Falamma kana hadzal Qur'anu tibyanan likulli syai' sara hujjatullah 'alal ibadi kulluhum. Al ibadi kullihim. Maka jadilah ketika Al-Quran adalah penjelas terhadap segala sesuatu, maka dia menjadi hujah Allah atas hambanya, seluruhnya. Jadi hamba enggak punya alasan untuk mengelak begitu. Fangqatu'at bihi hujjatu dholimin. Maka terputuslah hujahnya orang-orang yang dolim, yang mau membantah, mau mengelak, mau tidak menerima, terbantah. Wantafa'a bil muslimun. Sementara orang-orang muslim, orang beragama Islam, mereka mengambil manfaat dari itu semuanya. Perintah, larangan, penjelasan, bisa mengambil manfaat dengannya. Fasara hudan lahum. Maka jadilah sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. yahtaduna bihi ila amri dinihim wa dunyahum. Dengannya kaum muslimin ini mengambil petunjuk dalam urusan agama dan dunianya. Kalau tidak terbimbing dengan ilmu-ilmu agama, petunjuk dari Al-Quran, maka manusia tidak jelas mau kemana arahnya. Jalan mana yang harus dia tempuh. Larangan yang harus dia hindari tidak mengetahui. Warahmatan yanaluna bihi kullu khairin fid dunya wal akhirah. Dan sebagai rahmat bentuk asyajang Allah subhanahu wa ta'ala yang kamu muslimin terima berupa kebaikan, seluruh kebaikan dunia dan akhiratnya. Fal huda ma naluhu bihi min ilmin nafi'in wa amalin salihin. Maka petunjuk adalah yang kaum muslimin ambil dari ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Warahmatu ma tarattabu ala dzalika min thawabid dunya wal akhirah. Sedangkan rahmat adalah yang ia dapatkan, yang kaum muslimin dapatkan dari pahala dunia dan akhirat nanti. Kasolahil qalbi wa birrihi wa tumakninatihi. Seperti baiknya hati. Dengan baca Quran, memperoleh ilmu bermanfaat, tersinari hatinya, jadi baiklah hati dia. Dan jadi tentram, tumakninah. Wa tamamul aqli ladzi la yatimu illa bi tarbiyatihi ala ma'anihi. Sempurna hatinya yang mana tidak bisa sempurna akalnya. Sempurna akalnya yang mana akal tidak sempurna kecuali ditarbiyah dengan Al-Quran. Alatihiya ajalul ma'ani wa'alaha. Yang mana tarbiyah Al-Quran ini pemberian tarbiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dengan setinggi-tinggi atau mengandung makna yang paling tingginya. Wal a'malil karimati wal akhlaqil fadilah, serta hamba kaum muslimin tadi yang bermanfaat dengan ilmu Al-Qur'an memperoleh amalan-amalan yang mulia dan di atas akhlak yang mulia. Warizqil wasi, mendapatkan rezeki yang luas, yang banyak, enggak hanya berupa makanan minuman, kesehatan, tepatnya hidayah, istiqomah, senantiasa menjaga sholat-sholat jamaah, itu semuanya rezeki. Tetapi adalah kata rezeki yang luas. Betapa banyak di luar sana untuk belajar agama, itu sulitnya harus berjalan jauh, entah jalannya dengan jalan kaki atau naik sepeda atau naik perahu kecil. Orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang jauh begitu, ingin belajar itu pun bisa seminggu sekali sudah sangat jos sekali. Sampai sana sudah capeknya sambil ngantuk-ngantuk. Tapi masya Allah tenang hatinya, bisa belajar. Maka kesempatan bagi kita semuanya, rezeki yang luas yang kita terima, kita gunakan semaksimal mungkin. Wan nasri al-adai bil qawli wal fi'l. Memperoleh pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musuh-musuhnya. Menang dia. Wa ini li ridwanillahi ta'ala, boleh ridwan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu yang penting. Adapun ridwan makhluk, enggak mungkin diraih. Kita mau baik, mau jelek, makhluk itu tetap komentar. Jelek dikomentari, baik pun juga dikomentari. Komentarnya belum tentu baik semua, juga komentar-komentar yang jelek. Jadi jangan hanya mencari pujian manusia, keridwaan manusia. Itu ghoyatun la tudrak. Ridon nas, ghoyatun la tudrak. Ingin diridhoi oleh seluruh manusia yang ada, itu sebuah tujuan yang tidak mungkin tergapai. Yang penting adalah meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mau benci, tidak masalah. Yang penting Allah ridho pada kita. Wa karamatuhu al-azimah alati la ya'lam ma fiha min na'im mukim illa rabbur rahim. Serta seorang hamba tadi memperoleh karamah, kemuliaan yang agung, yang tidak diketahui, yang dalamnya banyak kenikmatan, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Baik, barakallahu fikum. Demikian Syekh Sa'di menafsirkan ayat yang mulia ini. Jadi sudah sangat jelas sekali penafsirannya. Perkara apapun yang hamba butuhkan sudah ada penjelasannya di Al-Qur'anul Karim. Nanti akan tercengang, kisah tercengangnya seorang yang mengejek, katanya Al-Qur'an sudah memberikan penjelasan secara sempurna. Coba tunjukkan bagaimana cara membuat roti ini, katanya. Al-Qur'an ada enggak? Ya, akan datang keterangannya di bagian bawah. Kalau waktunya nuntut, kalau enggak ya mungkin pertemuan yang lain. Kita teruskan kembali ke atas. Ta'liqu Syekh, penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, hadza huwa sahih. Iya, ini benar. Al-Qur'an yang Allah turunkan adalah menjelaskan segala sesuatu urusan dunia dan agama kaum muslimin. Ai al-Qur'an ma talka sayyan ila bayyanahu. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tidaklah menunjukkan sebuah perkara kecuali sudah Allah terangkan. Kemudian diulang ayatnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kemudian i'rab tibyanan, imma an takuna maf'ulan li ajlihi wa 'amiluha wa nazzalna. I'rabnya tibyanan bisa jadi dia adalah maf'ul li ajlihi. Bermakna agar atau supaya menjelaskan atau agar sebagai penjelas. Ambilnya kata nazzalna. Istilah di ilmu nahwu, adanya maf'ul perlu adanya amil. Ada khobar, amilnya apa? Juga harus adanya mubtada misalnya. Kemudian i'rab yang lain, wa imma an takuna masdaron fi maudhi'il hal. Tibyanan itu adalah masdar di tempatnya hal. Jadi halnya apa? Yang diterangkan adalah halnya Alkitab. Baik, mana tibyanan ay mubayyinan? Memberikan penjelasan. Nah, kitab ini memberikan penjelasan. Keadaan kitab yang Allah turunkan ini adalah memberikan penjelasan kepada umat manusia ini. Wa iyan kana fahadahu wal istidlalu ala al-Qur'an fihi bayanul bayanu kulli syai'. Mau i'rab yang mana saja, maka ini adalah pengambilan dalil tentang Al-Qur'an itu menjelaskan segala perkara yang ada. Mau di'irab dengan maf'ul li'ajlih atau di'irab dengan hal, maka kesimpulannya adalah apa? Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai penjelas segelas perkara yang dibutuhkan oleh hamba ini. Amma ma yastadilu bi katsir minan nas bahwa qawlu ta'ala ma faradna fil kitabi min syai khata'un atau fahada khata'un wa tanzilu lil ayah wa tanzilu lil ayati ala ghairi muradillah. Adapun sebagai manusia berdalil dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 38, ma faradna fil kitabi min syai, lengkapnya di bawahnya itu, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai thumma ila rabbihim yusarun. Dan tidaklah yang melata di muka bumi ini atau yang terbang di atas sana, burung-burung yang terbang di atas sana dengan kedua sayapnya, tidaklah mereka itu kecuali juga umat seperti kalian. Seperti kalian umat, sebagai umat manusia, umat apa, hewan atau burung, juga umat, sama. Kami tidak meninggalkan dalam kitab ini segala perkara. Tidak terlewatkan, tidak terluputkan di kitab ini, menyebutkan segala perkara yang ada. Menekan penjelasan dari perkara yang ada ini. Kemudian kepada Rabb-nya mereka semuanya, umat itu akan dikumpulkan. Maka kata Syekh, berdalil dengan ini adalah khotok, salah. Bagaimana penjelasannya? Fal muradu bil kitab, kata kitab di sini ini, huna al-lauhul mahfud, adalah lauhul mahfud. Namanya lauhul mahfud, terusnya lihat, walaisal kitab al-aziz, bukan kitab yang Al-Quran ini. Lauhul mahfud yang menjelaskan segala yang terjadi di sana, tentang masalah takdir dan seterusnya. Baik. Itu perkataan beliau. Cuma nanti seasa di dalam ayat ini adalah yahtamil juga. Di Lauhul Mahfudz pun juga menjelaskan segala perkara yang ada seperti ayat yang di atas ini. Itu di tafsir As-Sa'di. Kita lihat di tafsir As-Sa'di. Kalau saya mengatakan, saya ingin mengatakan itu salah. Berdalil dengan ini untuk menjelaskan Al-Quran menjelaskan segala perkara yang ada. Karena kata kitab di situ maknanya apa? Kata Syekh tadi, Syekh Utsaimin, adalah kitab penjelasannya Lauful Mahfudz atau tafsirnya Lauful Mahfudz. Surah apa tadi? Al-An'am 38. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Ma farradna fil kitabi min syai'," langsung syai'nya di situ. "Ai ma ahmalna wala akhfalna fil lahil mahfud syai'an minal asya." Kami tidak lupa di Lauhul Mahfud penyebutan segala sesuatu dari perkara yang ada ini. Bal jami'ul asya, bahkan Lauhul Mahfud menyebutkan segala perkara yang ada seluruhnya, shaghiruha wa kabiruha, yang kecil maupun yang besarnya. Musbitatun fil lahil mahfud ala ma hiya alaih, telah tetap di Lauhul Mahfud apa-apa yang ada padanya. Fataqa'u jami'ul hawadis tabaqun ma jara bil qalam. Maka seluruh segala kejadian yang terjadi ini, perkara yang terjadi adalah sesuai dengan apa-apa yang kolam telah menuliskan di Lauhul Mahfud. Sudah tertulis di sana. Wa fi hadhil ayah dalilun ala anal kitab al-awwal qad hawa jami'ul kainat. Dengan ayat ini, kata As-Sa'di, sebagai dalil bahasanya, kitab yang awal, yang di Lauhul Mahfud sana itu, telah mencakup segala kejadian, segala peristiwa. Wa hadha ahadu maratibil qada'i wal qadar. Ini salah satu tingkatan qada' dan qadar. Fa innaha arfa'u maratib, karena beriman pada al-qadar dan qadar ada empat tingkatan. Salah satunya ini. Alimallahu as-samila li jami'il asya. Allah telah mengetahui apa-apa yang terkandung dalam segala perkara itu. Wa kitabahu al-muhit bi jami'il mawjudat. Wa kitabu al-muhit bi jami'il mawjudat. Dan terkumpul dalam sebuah kitab yang mencakup seluruh yang ada. Wa masyiatuhu wa qudratuhu anafidah al-amah li kulli syai'. Ini tingkatan-tingkatan qadar yang ada empat tadi. Kitabuhu, penulisannya, kemudian masyiatuhu, masyi Allah Subhanahu wa taala yang berlangsung pada segala sesuatu, yang terlaksana, terjadi pada segala sesuatu. Kemudian wa khalquhu li jami'il makhluqat, penciptaannya. Jadi ada empat tersebut. Ilmunya, kitabahnya, masyiahnya dan penciptaannya. Hatta af'alul ibadah, kan perbuatan manusia pun sudah Allah ciptakan. Karena manusia, segala makhluk yang ada, hewan-hewan yang ada, gerakannya, perbuatannya sudah tertuliskan di Lauhul Mahfud. Itu penjelasannya. Wa yahtamil, nah ini Syekh Sa'di menyebutkan, alal murada bil kitab fi hadzal Qur'an, kata Syekh Sa'di, memungkinkan ihtimal yang lain, kata kitab yang ada di surat ini, Al-An'am ini, juga maksudnya Al-Quran. Kitab Al-Quran maksudnya, itu kemungkinannya. Yang kedua, wa anal makna al-kal makna fi qawli ta'ala wa nazzalna alaikal kitab wa tibyana li kulli syai'. Maka makna sama, makna ayat ini dengan makna yang tadi sudah ditafsirkan di surat, apa tadi? Al, yang atas tadi, An-Nahl tadi. Maknanya sama. Nah, enggak ada bedanya. Wallahualam. Jadi kalau saya ingin membedakan, kalau saya As-Sa'di menganggap ada ihtimal sama kitab itu ya Al-Qur'an gitu. Wallahu a'lam bisawab. Baik, kita teruskan. Perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang masih cukup lama dan panjang ini ya, berlembar-lembar. Qala Mujahid wa ghairuhu li kulli shay'in umiru bihi aw nuhu anhu. Ini menafsirkan subhat yang di atas. Mujahid menafsirkan dan yang selainnya. Mustabihat itu adalah apa? Mencakup segala perintah dan segala yang dilarang itu tercakup di apa? Perkan subhat tadi, masih samar-samar tadi. Masuk di situ. Qala Syekh, berikan taklik Syekh Utsaimin rahimahullah taala, Wa ala hadza yakunu min babil 'am ala diuridu bihil khos ala ra'yi Mujahid. Atas dasar ini maka ini masuk dalam bab am umum, yang diinginkan adalah lebih khusus menurut Imam Mujahid. Umum tadi maksudkan lebih khusus, mengarah ke yang diperintah dan yang dilarang. Nah, lebih khusus kan? Baik. Wa sawab min al-am alladhi mar'a ala umumihi. Yang benar kata saya, jadi beliau mengkritik perkataan Mujahid tadi dan yang lainnya. Yang benar adalah umum diberlangsungkan atas keumumannya. Tetap umum. Namanya samar, tetap yang samar. Lakin bayal Qur'an imma ayyakuna bisai ainuhu. Tetapi Al-Quran memberikan penjelasan dengan sesuatu zatnya atau bendanya. Yang halal ya halal, begitu maksudnya. Yang haram ya haram. Wa imma yakunu bi jinsihi, caranya bagaimana? Mungkin boleh jadi dengan jenisnya. Satu pokoknya A misalkan, nanti berjenis apa di bawahnya. Wa imma yakuna bi qaidatin amah yadkhulu fiha ma la yusil al masail, atau boleh jadi dengan kaidah yang umum yang masuk padanya aneka ragam permasalahan. Ini sekedar teori-teori ya. Prakteknya tentunya harus berhubungan dengan apa masalah fikih ini semuanya. Ada kaidah umumnya, kemudian di kaidah umum masuk segala permasalahan yang ada. Wa imma ayyakuna bi isharah wa dalail. Apa boleh jadi juga penjelasan Al-Qur'an tersebut untuk menyatakan suatu perkara itu masuk yang mana begitu dengan isyarat atau penunjukan-penunjukan. Enggak langsung di Al-Quran apanya ada menjelaskan masalah ini, tidak, tapi dengan isyarat. Nanti dengan contoh di bawahnya ini langsung makin jelas. Hatta zakaro anabatu nasoro. Nah, maksud contoh ini. Kana jalisan ma'ahadil ulama al-mashur, al-mashurin, al-madkurina, al-uqala. Sebuah contoh, ada seorang nasoro pernah duduk bersama salah seorang ulama yang terkenal dan akil. Fa'ata ilaihi, maka dia datang duduk berduaan. Waqala ayuha syekh, kata Nasoro, wahai syekh, inna kitabakum tibyanu likulli syai', katanya kitab kalian ini menjelaskan segala perkara. Wa baina aidina al'an khubzun wa lahmun. Nah, ini sekarang di hadapanku ada roti ini. Ada roti dan ada dagingnya. Baik. Wa masya Allah, dan ada yang lain lagi bentuknya, entah undi-undi, entah apalagi kue-kue yang lain. Nah. Lalu Nasr mengatakan, aina fil Quran kalimatu, ini di roti itu lah pembacanya, sanwud, ada kan? Nah. Wallaham bahru dari aina huwa, mana di Al-Quran coba tunjukkan. Nah, Al-Quran sudah dibuka, tunjukkan mana ada lafaz sanwud, laham, daging, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk kue yang ada itu. Mana katanya aku lantai segala perkara sudah dijelaskan itu mana? Aneka ragam kue ini. Mana di Al-Quran? Cara buatnya pun bagaimana itu ada enggak di Al-Quran? Baik. Karena syekh, alim, uqala, pandai, lihat. Ka'ana hadha nasroni yuridu ayyakul Al-Quran dalilun matbah. Seakan-akan, kata Syekh Saimin, orang Nasroni ini menginginkan Al-Quran dasar masalah masak-masakan. Resepnya ada enggak gitu loh, maksudnya gitu. Faqalahu rajul hadza mawjudun fil Qur'an. Si alim menjelaskan, ada ini semua di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an. Lah kok bisa? Nah, terusnya lihat. Qala kaifa mawjudun aina huwa, kata Nasr ini. Kok bisa? Kok ada di Al-Qur'an? Fanada sahibul mat'am, maka syekh memanggil koki, atau pemilik warungnya dipanggil. Tolong mas ke sini. Baik. Ta'al, kaifa tas'au hadza? Bagaimana cara membuat roti ini? Campuran daging dan roti, aneka bumbunya ini bagaimana cara membuatnya ini? Qala bikadza wa kadza wa bayyana. Maka kokinya menjelaskan, pemilik warung tadi menyebutkan dengan penjelasan yang diketahuinya cara membuat roti dari tepung, diadon ada apa aneka bumbunya, adonan airnya seberapanya, kemudian didiamkan mungkin butuh waktu berapa saat, kemudian mau dikukus atau mau dibakar atau mau digoreng dan yang lainnya, dijelaskan rinci oleh koki tadi. Baik. Maka saya mengatakan saya itu, hakada ja'a fil Quran. Demikian inilah Al-Quran menjelaskan. Fandahasa ar-rajul kaifa ja'a aina huwa. Maka Nasori tadi heran, tercengang dengan penjelasan si alim. Mana ayatnya? Di Al-Quran enggak ada, masih gitu cengang. Maka Syekh membaca ayat, qala innallaha yaqul fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Syekh sendiri kan enggak tahu cara buat roti campuran daging tadi. Maka setelah diberi penjelasan oleh pemilik toko atau tukang kokinya, karena ada perintah di Al-Quran, kalau kamu enggak tahu, tanyakan ahla dzikir, orang yang lebih mengetahui. Kalau dalam ilmu agama, ahla dzikir ya para ulama. Kalau dalam masa keduniaan, roti ya tukang pembuat rotinya. Gitu maksudnya. Baik. Fandasa, gitu kan? Fandasa rajul. Maka tercenganglah si Nasrani tadi. Fa'arsadana anas'ala ankuli syai'in ya'lamuhu gairuna idakuna la'na'lamu. Maka Al-Quran membingkan kepada kita semuanya, kalau kita enggak tahu sebuah perkara, untuk bertanya pada orang yang lainnya yang lebih mengetahui. Cara membuat meja, membuat teh, membuat kopi, nah, bagaimana caranya? Kalau kita enggak tahu, ya tanya. Fadzalika kaifa tasiru ilal ilm. Maka demikian inilah seorang bisa sampai memperoleh ilmu. Faladzina ra'anal ayah amah. Maka ayat ini, yakni wanazalna alaikal kitab tibyan likulih syai, ini sangat umum sekali menjelaskan segala perkara yang ada ini. Walaisat khasa fima umirna bihi wa aunuhina anhu. Maka tidak terkhususkan hanya pada masalah apa tadi? Perintah dan larangan saja. Baik, sebentar. Itu tadi menjelaskan masalah mustabihat masih ke atas atau kepada ayat? Kepada Al-Quran, tibyanan itu sepertinya penjelasan ini ya. Nah. Baik, jadi Imam Mujahid menafsirkan ayat ini tadi, saya ralat ya, tadi di depan salah. Insya Allah yang kedua ini. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyan likulli syai'in, ini adalah tafsir Mujahid menafsirkan ini, likulli syai'in. Nah. Semua perkara atau semua larangan itu sudah Al-Quran terangkan. Sudah Al-Quran terangkan. Begitu. Barakallahu fikum. Bukan hanya perintah itu dan larangan saja, termasuk yang lainnya. Buat roti, peternakan, pertanian, sudah Al-Quran terangkan semuanya. Ikannya biar besar-besar bagaimana? Yang undang ahli, tukang yang sudah berpengalaman, suruh menjelaskan cara peternak ikan. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.